Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun. Tamhid itu artinya pengantar ya, pengantar ilmu nahwu. Jadi sebelum mempelajari satu pelajaran atau satu disiplin ilmu ya, satu fan itu kan harus mengetahui mengetahui beberapa pendahuluan atau beberapa tamhid ya. Pendahuluan atau pengantar dari ilmu itu. Biasanya ada istilah al-mabadi al-asrah ya, 10 dasar untuk memahami apa yang akan kita bahas dalam satu pelajaran. Ilmu lughatil arabiyah ibaratun anitsnai asyara ilman. Jadi ilmu bahasa Arab itu adalah ungkapan dari 12 ilmu. Jadi kalau kita mengatakan bahasa Arab berarti isinya adalah 12 ilmu ini. Majmu'atun fi qaulih, 12 ilmu itu terkumpul dalam dua nazom ya, nahwun wa sarfun, arudun tsum tidak pas ya, tsumma qafiyah. Wa ba'daha tidak pas. Nahwun wa sarfun arudun tsumma qafiyatun wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u. Nahwu sharaf arud ya, arud itu ya ilmu apa itu? Ilmu syair ya, qafiyah juga sama. Kemudian lughat, lughat ini bahasa. Bahasa itu ya kamus ya, maksudnya ke kamus. Kemudian qorat, lalu insya, insya itu ilmu menulis. Khotun, khotun juga menulis. Bayan, ma'ani, ini balagoh ini, ma'amu hadoroh. Istiqok laha, al-adab, asma'u. Adab ini, apa itu, sastra ya. Kita lihat dulu, ini di halaman setelahnya dijelaskan atau tidak ya. Jadi 12 itu, ini coba kita coret-coret ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, pas ya. jadi, ini arut, kofiyah, dan korat ini syair ya. Korat ini membaca syair. Kalau arut ini ya aturan-aturan apa itu? Bahar-bahar itu, kofiyah itu juga. Ini pokoknya tiga ilmu ini hubungannya dengan apa, hubungannya dengan syair ya. Kemudian insya ini tulisan, khot juga tulisan, bayan ma'ani ini balagoh, muhadharah ini ceramah ya. Jadi mengungkapkan apa yang ada di pikiran atau mungkin public speaking atau apa ya, pokoknya ini penceramah, ini muhadharah ini ceramah. Istiqaq ini yang disorof itu. Kemudian lughat ini apa itu namanya, kamus tadi ya. Adab ini sastra. Jadi kita fokusnya tidak membahas itu sebenarnya karena kitab ini kitab nahwu ya. Wa kulluha bahithatun 'anil lafdzil arabi min haitsu dabtuhu wa tafsiruhu wa taswiruhu wa siyawatuhu ifradan wa tarkiban. Semua ilmu itu, 12 ilmu itu membahas kalimat-kalimat Arab ya. Lafat itu ya maksudnya ucapan, ucapan Arab. Dari sisi harokatnya ya. Harokatnya, dzabt ini harokat. Ini harokat, kemudian tafsir ini makna, taswir ini ya penggambaran, siyaghah ini percetakan, maksudnya bukan percetakan buku ya, maksudnya kalimat ini dicetak dari apa. Dan sudut pandang pembahasan nahwu itu sisinya dua, sisi ifrat, ifrat itu satu kata, tarkib itu saat disusun dengan kata yang lain. Waladillahu haqqu taqaddu min hadhil ulum al-madkurah an-nahwu idbihi yu'rafu sawabul kalami min khata'ih. Dari 12 ilmu itu, ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu nahwu. Mengapa ilmu nahwu? Karena dengan memahami ilmu nahwu kita bisa mengetahui mana kalimat yang benar dan mana kalimat yang salah. Wa yusta'anu bi wasitatihi ala fahmi sa'iril ulum. An-nahwu yuslihu min lisanil aqlan. Oh, ini syair ya. Dan dengan ilmu nahwu, dengan pelantara ilmu nahwu itu membantu kita untuk memahami seluruh ilmu. Ini ada syair, an-nahwu yuslihu ala lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani. Di sini ada satu syair ya, dua syair ya, yang menjelaskan keutamaan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu bisa memperbaiki lisan yang alkan, alkan itu gagap ya, maksudnya berat mengucapkan sesuatu itu alkan. Dan seseorang dia bisa dimuliakan oleh orang lain bila dia tidak salah berbicara, tidak lahan, lahan itu salah ucap. Wa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajalluha naf'an muqimul alsuni. Bila engkau mencari ilmu yang paling utama, ilmu yang paling paling besar, maka ilmu itu, ilmu yang paling besar kemanfaatannya adalah ilmu yang bisa meluruskan, meluruskan lisan, meluruskan ucapan, memperbaiki ucapan. Jadi besarnya ilmu nahwu itu karena bisa membenarkan apa yang kita ucapkan. Tentunya ucapan ini ucapan bahasa Arab ya. Wasa babu wada'in nahwi anan nutqa bil i'rabi sajiyatul arab min ghairi takalluf kama qila. Sebab atau faktor ya, faktor penulisan ilmu nahwu adalah dahulu mengucapkan i'rab itu adalah watak orang Arab tanpa usaha ya, tanpa ada pemaksaan, tanpa usaha. Jadi orang Arab zaman dahulu yang masih orisinil, yang masih murni, itu mereka tidak perlu belajar ilmu nahwu karena nahwu itu sudah menjadi tabiat mereka. Kama qila walastu binahwiyyin yaluku lisanahu walakin sulaikun ya ini saliki walakin sulaikiyun akulu wa u'rabu. Jadi kami ini ada syair yang menjelaskan penjelasan tadi ya. Kami ini bukan ahli nahwu, bukan ahli nahwu yang lidahnya sulit mengucapkan bahasa Arab. Kami adalah apa, Bani Sulek yang mengucapkan kalimat, kemudian kalimat kami di Eropa. Jadi kata orang Arab zaman dahulu, kita itu bukan subjek ya. Nahwu itu kan, ulama nahwu itu kan subjek ya, dia membahas kalimat orang Arab. Jadi ulama nahwu adalah subjek, kemudian bahasa Arab adalah objek. Jadi orang Arab zaman dahulu mengatakan kita bukan subjek, kita itu objek. Kita bukan ahli nahwu, tapi kalimat yang kita ucapkan itu dibahas oleh para ahli nahwu. Anal Arab lama alat kalimatuhum bil Islam bantasorat royatuhum fi biladi Faris warum wafatahu biladahum wahdalatu bihim fil mudhaharah wal muamalah wa tijarah wa ta'lim dahwala fil lisanihim al arabi al mubin wasmatul lisanil ajami. Ya ini sebabnya ya. Di saat orang Arab, di saat agama Islam ini semakin tinggi dan agama Islam semakin menyebar di negara-negara di non-Arab ya, menyebar di kerajaan besar zaman dahulu yaitu Persia dan Romawi, dan orang Arab menguasai beberapa negara-negara sekitarnya, maka mereka bercampur dengan bahasa lain melalui pernikahan, melalui transaksi perdagangan, melalui belajar mengajar, mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga lidah mereka yang asalnya murni, orisinil, bahasa Arab yang fusha, kemudian bercampur dengan lidah orang Arab. Fakho fadul marfu warofaul mansub wa ma ila dzalik min kasrasillah nisyani. Jadi mereka yang semestinya tidak bisa membaca fa'il dengan jer atau nasab, mereka justru kata yang mestinya rofa dibaca jer, yang mestinya nasab dibaca rofa, itu karena tercampur dengan apa, kesalahan baca yang diucapkan oleh berbagai bangsa-bangsa selain Arab. Hataka da uslubun nutqil arabi yatalasya li asbabin katsirah. Sehingga konsep, bukan konsep ya, sehingga watak lidah mereka itu sudah apa ya, sudah lambat laun semakin luntur, semakin hilang karena ada beberapa sebab di sini ya. Ini sebab-sebabnya kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat.